Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وقال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبالدين بني ورحمه الله. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawi yakni pada hadis yang ke-29, hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jalan-jalan yang akan membawa kepada al-jannah, kemudian akan menjauhkan seseorang dari an-nar. Sebagaimana ini adalah pertanyaan dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal yang menginginkan jawaban atau menginginkan yaitu untuk mengetahui suatu amalan yang dengannya ia dapat meraih al-jannah dan menjauhkannya dari an-nar. Pertanyaannya begitu luar biasa dari seorang sahabat yang agung atau sahabat yang mulia yang merupakan salah satu ulama dari kalangan sahabat radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam syarah hadis ini yang dituliskan oleh Al-Imam Ibn Nafis Al-Ain. Kita sampai pada pembahasan mengenai akhir daripada hadis ini dalam syarah beliau. Qala Al-Imam Ibn Daqiq Al-Ain rahimahullah ta'ala wa qawluhu, dan sabda beliau, ala ukhbiruka bima laki dhalika kullih, maukah engkau aku beritahukan tentang inti dari itu semua. Qultu, aku berkata, bala ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasulullah. Qala, fa'akhadha bilisanihi thumma qala, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang lidahnya kemudian berkata, kuffa 'alaika hadza, tahan atasmu perkara ini, tulisan artinya ditahan, tidak dilepaskan, tidak seseorang berucap dengan seenak hatinya, namun hendaknya benar-benar dipertimbangkan apa yang keluar dari lisannya apabila itu adalah sesuatu yang maslahat, maka dia mengucapkan apa yang dia ingin ucapkan. Adapun apabila itu adalah sesuatu yang bermadarat, maka dia menahan lisan dari perkara yang bermadarat tersebut. Baik itu madaratnya itu madarat duniawi, atau kemudian yang lebih besar daripada itu yaitu madarat ukhrawi, yaitu ucapan-ucapan yang mengandung keharaman, ucapan-ucapan yang mengandung dosa dari al-kadzib, dusta atau adu domba, atau kemudian ghibah dan yang lain sebagainya dari afatul lisan, penyakit-penyakit lisan. Qala ila akhirih, sampai akhir dari hadis. Qala rahimahullah, hadduhu awalan ala jihadil kufri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dorongan pada awalnya kepada Mu'adz bin Jabal untuk melakukan jihad terhadap orang kafir. Itu dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang agama Islam ini, Rasul Amril Islam, kepala daripada agama ini, perkara agama ini adalah Islam, wa umuduhu sholah, dan juga kemudian tiang-tiangnya adalah sholat, wa zurwatu sanamihi al-jihad, dan puncak dari punuknya, amalan yang tertinggi darinya adalah al-jihad. Ini jihadul kufri, jihadul atau berjihad melawan orang-orang kafir untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada sabda Nabi sebelumnya ada asuhan untuk berjihad melawan orang-orang kafir. Qala thumma naqalahu ila al-jihadil akbar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpindah untuk kemudian menyebutkan jihad yang lebih besar daripada jihadul kufur. Ya. Jihad yang kemudian seseorang seharusnya melakukannya dalam setiap hari dan setiap saat yang dia lalui dalam kehidupannya. Qala wa huwa jihadun nafs, yaitu berjihad melawan jiwanya sendiri. Jadi jihad yang kemudian lebih besar daripada jihadul kufur, berjihad melawan orang-orang kafir, dan lebih berat daripada melawan orang-orang kafir. Qala wa tam'uha, dan juga mengalahkannya, mengalahkan jiwa itu, bisa mengendalikan dan mengekangnya. Anil kalami fi ma yu'dhiha, yaitu menahannya dari perkataan yang kemudian mengganggunya, mengganggu jiwa tersebut, yaitu yang berakibat buruk kepada jiwa tersebut, perkara-perkara atau perkataan-perkataan yang mengandung dosa, itu akan membawa akibat buruk kepada jiwa itu sendiri, yaitu nanti pada hari kiamat kelak akan merasakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wa yurdiha, dan juga kemudian yaitu yurdiha maknanya yaitu menjadikannya terhempas, menjadikannya terjatuh, terjerembab dan yang lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan yurdiha. Qala fa innahu ja'ala aktsara dukhulin nasi an-nara bisababi al-sinatihim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menjadikan sebagian besar masuknya manusia ke dalam neraka adalah dengan sebab lisan-lisan mereka. Dikarenakan apa yang telah diucapkan oleh lisan-lisan mereka. Maka ini adalah jihad yang besar melawan diri sendiri untuk kemudian mengekang apa yang terlontar dari lisannya. Ini adalah jihad yang besar yang kemudian akan menyelamatkan seseorang dari azab neraka, di mana sebagian besar orang yang masuk ke dalam neraka adalah dikarenakan hasil perbuatan lisannya. melakukan hasil perbuatan tangannya, atau hasil perbuatan kakinya, atau hasil perbuatan kemaluannya, dan yang lain sebagainya. Ya. Ada juga dosa-dosa yang dilakukan dengan tangan, atau kaki, atau kemaluan, atau anggota tubuh yang lain, mata, telinga. Namun yang paling banyak menjadikan seorang masuk ke dalam neraka adalah dosa yang dilakukan oleh lisan. Ya. Salah satu anggota tubuh yang paling lincah, paling cepat dalam bergerak, paling mudah untuk digerakkan, tidak membutuhkan tenaga yang banyak untuk kemudian berbicara, tidak seperti seorang berlari atau memukul atau yang lain sebagainya. Nah, namun efek dari anggota tubuh yang kecil tersebut sangatlah besar, sangatlah kemudian bisa menjadikan seseorang terjerembab, terjatuh ke dalam neraka, yang bahkan dikatakan dalam satu hadis, bisa jadi satu ucapan saja akan menjadikan seorang masuk ke dalam an-nar, ke dalam neraka, sejauh 70 tahun perjalanan. Jauh 70 tahun perjalanan itu sangat dalam, dia termasuk masuk ke dalam neraka dikarenakan apa? Dikarenakan satu perkataan yang dia tidak kemudian mempertimbangkan apakah itu termasuk perkataan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala atau justru termasuk perkataan yang membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat kita berhati-hati tentang perkara lisan ini, benar-benar kita jaga. Sebagai tanbih, sebagai peringatan, ya, walaupun seorang kemudian berada di atas kebenaran, di atas al-haq, di atas sunnah, tidak boleh seorang kemudian membela sunnah tersebut, membela kebenaran tersebut dengan cara-cara yang haram. Tidak boleh membela sunnah, membela kebenaran dengan cara al-kadzib. Tidak boleh membela sunnah dan kebenaran dengan cara al-ghibah, menghibahi orang dalam perkara-perkara yang tidak bersangkutan dengan perkara-perkara yang memadaratkan manhaj atau memadaratkan akidah, menghibahi orang tentang perkara pribadinya. Walaupun seorang itu berada di atas al-haq, berada di atas kebenaran, maka hindari yang seperti ini. Cukup kemudian menjelaskan apa yang seorang salah padanya dalam perkara-perkara yaitu akidah, manhaj, atau kemudian perkara-perkara yang keliru dalam yaitu mengenai syubhat-syubhat yang tersebar dan yang lain sebagainya. Nah, maka ini hendaknya seorang benar-benar menjaga dirinya dari perkara-perkara yang seperti ini. Walaupun seorang berada di atas al-haq, terkadang dia tidak selamat dari bahaya lisannya sendiri. Maka kita benar-benar berhati-hati dalam perkara tersebut. Berada di atas al-haq adalah suatu keberuntungan, berada di atas al-haq adalah suatu kemenangan. Namun janganlah kemudian terkotori kemenangan dan keberuntungan tersebut dengan adanya dosa-dosa yang kemudian dilakukan, yang kemudian akan diemban nanti pada hari kiamat, yang kemudian seorang akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah pada hari kiamat. Maka benar-benar seorang kemudian mempertimbangkan apa yang keluar dari lisannya. Maka sekali lagi kita sampaikan bahwasannya berada di atas al-haq adalah suatu kemenangan, suatu keberuntungan. Namun bukan berarti berada di atas al-haq tersebut, berada di atas kebenaran, menjadikan seorang bisa menghalalkan segala sesuatu untuk membela al-haq tersebut, untuk membela kebenaran tersebut, namun tetap diatur dengan aturan syariat, tetap diatur dengan aturan-aturan syariat. Qala haitsu qala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sakilatka ummuka, ibumu telah kehilanganmu, Wa halakubun nasu finnari ala wujuhihim au qala ala manakhirihim. Dan tidakkah kemudian menjadikan orang terjerumus ke dalam neraka di atas wajah-wajah mereka, atau kemudian Rasulullah bersabda di atas lubang-lubang hidung mereka, illa hasaidu alfinatihim, kecuali karena hasil dari apa yang dilakukan oleh lisan-lisan mereka. Qala wa qad taqaddama fil hadits al muttafaqi alaihi, dan telah lewat dalam hadis yang kemudian disepakati atasnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau kemudian diam. Dijadikan suatu syarat atas keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hari akhir. Apabila imannya jujur, apabila imannya benar, apabila imannya sempurna kepada Allah dan hari akhir, maka di antara tanda kesempurnaannya adalah dia mengucapkan perkara-perkara yang baik atau kemudian dia diam. Benar-benar menjaga lisannya, benar-benar menjaga lisannya. Qala wa fi haditsin akhar, dan dalam hadis yang lain yang ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahu al-jannah, barang siapa, ini salah satu contoh dari man yang kita lewati kemarin dalam pelajaran nahwu, yaitu man asyatiyah, man yang menunjukkan syarat. Man di sini adalah kemudian bermakna barang siapa. Di sini menjazmkan dua fi'il, man yadman, ini yang pertama, barang siapa yang kemudian menjamin bagiku, ma baina lihyaihi, apa yang diantara dua lihyahnya. Nah, itu kedua rahangnya yang dimaksud, kedua rahangnya, itu mulutnya yang dimaksud. Kalau alam yang dimaksud lihat di sini yaitu rahang. Itu yang diterjemahnya apa? Tulang dagu, ya, tulang dagu. Tulang dagu itu rahang. Wa ma baina rijlaihi, ma baina lihyaihi, yang ada di antara dua tulang dagunya itu mulutnya. Wa ma baina rijlaihi, dan apa yang di antara kedua kakinya yaitu kemaluannya. Adman lahu al-jannah, maka aku menjamin baginya. Nah, yang di sini yang kedua, adman di sini adalah jauh besar. Adman lahu al-jannah, aku akan menjamin baginya al-jannah, surga. Ya. Maka ini dua perkara yang kemudian banyak seorang terjatuh kepadanya. Ya. Dua perkara besar, dua perkara yaitu dosa besar yang kemudian banyak seorang terjatuh kepadanya, yaitu dosa dengan lisan atau kemudian dosa dengan al-farj, yaitu kemaluan, yaitu berzina. Adapun orang yang mampu untuk kemudian menjaga kedua anggota tubuh tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin baginya al-jannah. Ya, kemudian kenapa kemudian yang disebut adalah dua anggota tubuh ini? Dikarenakan yang pertama, yaitu lisan, ini adalah dosa yang paling banyak tersebar di antara manusia, karena saking mudahnya untuk kemudian terjatuh dalam dosa dengan anggota tubuh ini, yaitu apa, dengan lisannya, dengan mulutnya, yang juga banyak dari dosa-dosa yang lain itu dilakukan oleh manusia dalam keadaan tersembunyi, tidak dilihat oleh orang lain. Adapun dosa dengan lisan, maka hampir-hampir atau sangat sedikit dosa dengan lisan yang kemudian dilakukan dengan tersembunyi. Kenapa? Karena dosa dengan lisan ini mesti ada orang yang diajak berbicara, berghibah, mesti dengan orang yang diajak berbicara. Demikian pula namimah, demikian pula perkara-perkara yang lainnya dari dosa-dosa lisan dilakukan di hadapan orang. Adapun dosa-dosa yang lainnya, biasanya dilakukan sembunyi-sembunyi, ketika sendiri atau ketika kemudian tidak ada orang yang melihatnya. Maka ini dosa-dosa yang lainnya. Adapun dosa dengan lisan, maka dilakukan di hadapan manusia. Adapun dosa dengan kemaluan, ini adalah dosa yang besar dilihat dari sisi akibat dosa tersebut. Akibat dari dosa tersebut yang disebutkan dalam satu ungkapan bahwasanya senantiasa seorang hamba itu, ini diungkapkan oleh para ulama, merasa malu dari Allah Subhanahu wa taala sampai dia berzina. Senantiasa seorang hamba itu merasa malu dari Allah Subhanahu wa taala sampai dia berzina. Apabila sudah berzina, maka tidak ada rasa malunya lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa-dosa yang lainnya akan mudah untuk dia lakukan, dan mungkin secara terang-terangan, karena rasa malunya sudah tercabut dari dirinya. Rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala, rasa bahwasanya dia mengerti dia selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, muraqabah sudah tercabut dari dalam dirinya, maka tidak ada rasa malu lagi dari dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka akibat dari zina ini adalah akibat yang sangat buruk bagi hati seorang hamba, tercabut rasa malunya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal dengan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan terjaga dari dosa-dosa yang lain. Maka diingat sekali bahwasanya perbuatan zina ini adalah suatu perbuatan yang sangat buruk dampaknya bagi seorang hamba. Oleh karena itu dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya, barang siapa yang telah menikah, maka dia telah melakukan setengah dari agamanya. Telah melakukan setengah dari agamanya. Kenapa? Ya, karena dilihat dari hadis ini, barang siapa yang menjaga apa yang ada di antara dua tulang dagunya, mulutnya, dan apa yang ada di antara dua kakinya, yaitu kemaluannya, akan dijamin al-jannah baginya, akan dijamin surga baginya. Seorang yang telah menikah pada umumnya, maka akan terjaga dari perbuatan zina. Maka dia telah melaksanakan setengah dari agamanya. Maka Rasulullah bersabda, falyattaqillaha min nisfil akhar, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada setengah yang lain, yaitu pada lisannya. Makna dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila digabungkan dengan hadis ini, maka bertakwalah dia pada setengah yang lainnya, yaitu apa? Bertakwa pada lisannya. Hendaknya dia betul-betul menjaga lisannya. Sudah menikah, maka ini alhamdulillah suatu kebaikan, akan menjaga dia dari perbuatan fahisyah, perbuatan keji berupa zina. Namun hendaknya dia tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara lain yang kemudian akan atau bisa jadi menjerumuskan seorang ke dalam neraka, yaitu lisan. Maka ingat sekali bahwasanya bahaya lisan adalah bahaya yang besar, bahaya yang mengancam seorang anak Adam. Bisa yang kemudian dimasukkan ke dalam neraka satu perkataan yang terlontar dari lisannya. Kemudian kita lanjutkan pembahasan ini ke dalam penjelasan dari Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Berkata Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, قد وردت أحاديث كثيرة في هذا الأصل الكبير الذي دل عليه الحديث. Telah datang hadis-hadis yang banyak yang menunjukkan kepada pokok perkara yang besar ini yang ditunjukkan dalam hadis ini. قال ومدلولها كلها متفق أو متقارب ala anna man addama faradallahu alaihi, dan yang kemudian ditunjukkan oleh hadis-hadis tersebut seluruhnya bersepakat. Itu makna dari hadis-hadis yang banyak tersebut yang disebut oleh Syekh As-Sa'di, semuanya adalah satu, bersepakat dalam satu hal au mutaqarib, ataupun berdekatan maknanya, walaupun tidak benar-benar persis sama maknanya, namun berdekatan. Yaitu apa? Ala anna man addama faradallahu alaihi, yaitu bahwasanya orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan baginya, bihasabi al-furubi al-mushtarakah, yaitu dilihat kepada perkara-perkara wajib yang mushtarakah, itu yang dilakukan secara bersama-sama, yaitu yang ditetapkan kewajibannya bagi seluruh mukallaf, bagi seluruh manusia yang dibebani oleh syariat. Qala wal furudil mukhtassah, dan juga kewajiban-kewajiban yang khusus. Bil asbabil lati man wajabat fihi wajabat alaihi, kewajiban-kewajiban khusus yang kemudian menjadi wajib dengan sebab-sebab yang apabila ada sebab-sebab tersebut, maka kewajiban tersebut menjadi wajib baginya. Ya, seperti haji. Haji syaratnya adalah kemampuan. Apabila ada kemampuan, maka inilah sebab diwajibkannya haji tersebut. Apabila ada kemampuan, maka ini menjadi wajib baginya. Apabila tidak ada, maka tidak wajib baginya. Ya. Dimana perkara haji yang dimaksud dengan kemampuan tersebut adalah azad warrahilah, perbekalan dan juga kendaraan, ya, perbekalan dan kendaraan, dan juga cara kemampuan secara jasmani, kesehatan, kekuatan. Apabila itu semua ada, maka wajib baginya untuk menunaikan ibadah haji. Apabila tidak ada salah satunya, maka tidak wajib baginya. Jadi ada al-furud dan mushtarakah, kewajiban-kewajiban yang ditetapkan kepada seluruh mukallaf, kepada seluruh orang yang telah baligh, aqil. Dan juga ada al-furud al-mukhtassah, kewajiban-kewajiban yang dikhususkan, yaitu dikaitkan dengan sebab-sebab tertentu, seperti syarat-syarat yang sudah kita sebutkan dalam haji. Allah alam bisawab. Sepertinya itu yang diinginkan oleh Syekh As-Sa'di di sini, dengan al-furud al-mushtarakah wal-furud al-mukhtassah. Qala faman adda al-fara'idha, maka barang siapa yang kemudian mengerjakan hal-hal yang diwajibkan, wajtanaba al-muharramat, dan juga meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, istahaqqa dukhul al-jannah, maka dia berhak untuk masuk ke dalam al-jannah, wa najata minan nar, dan juga berhak untuk selamat dari neraka. Ini makna dari hadis-hadis yang banyak dan yang banyak tadi. Jadi hadis yang semakna dengan hadis ini banyak. Yaitu inti dari hadis-hadis tersebut maknanya adalah ini. Barang siapa yang mengerjakan kewajiban, kewajiban yang diwajibkan atasnya, kemudian juga menjauhi keharaman-keharaman Allah subhanahu wa ta'ala yang kemudian sudah ditetapkan atasnya, maka dia berhak untuk masuk dalam al-jannah dan selamat dari neraka. Jadi mengenai makna ini, mengenai perkara ini, banyak sekali hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maknanya persis seperti ini, atau kemudian yang maknanya mendekati makna ini, ya. Maka ini adalah sesuatu yang kemudian secara makna mutawatir, hadis yang mutawatir secara maknanya. Qala wa man ittasafa bi hadzal wasfi faqad istahaqqa isma al-islam wal iman. Dan barang siapa yang kemudian bersifat dengan sifat-sifat ini, yaitu menghiasi dirinya dengan sifat-sifat ini, maka dia telah berhak untuk disifati atau di mendapatkan makna, mendapatkan nama keislaman dan makna dan nama keimanan. Nama keislaman yaitu dia dikatakan seorang muslim, nama keimanan dia dikatakan seorang mukmin. Apabila mengumpulkan perkara-perkara yang ada dalam hadis ini, dia dikatakan muslim, dia dikatakan mukmin. Qala wa sara bil muttaqin al muflihin. Dan dia apabila juga bersifat dengan sifat-sifat ini, dia dikategorikan sebagai orang-orang yang bertakwa dan juga orang-orang yang beruntung dengan mengumpulkan sifat-sifat yang disebutkan dalam hadis ini yang telah kita ketahui bersama, telah kita sebutkan dalam pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Juga masih akan kita lewati penyebutan tentang sifat-sifat tersebut dalam syarah yang akan dibawakan oleh Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi diingat-ingat sekali faedah dari Asy-Syaikh Sa'di di sini, barang siapa yang bersifat dengan sifat-sifat ini, maka dia bisa dikatakan seorang muslim, bisa dikatakan seorang mukmin, dan dia juga kemudian dikategorikan sebagai orang yang bertakwa, sebagai orang yang beruntung. Maka hendaknya kita menerapkan sifat-sifat ini di dalam diri kita masing-masing. Qala wa mimman salaka as-siratal mustaqim. Dan dikategorikan pula sebagai orang yang kemudian menempuh jalan yang lurus, orang yang bersifat dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini. Ya. Ini syarah dari Asy-Syaikh tadi, syarah yang cukup singkat, namun juga mengandung yaitu faedah yang berharga yang kemudian kesimpulannya bahwasanya hadis yang semakna dengan hadis ini sangat banyak. Ya. Datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya barang siapa yang mengerjakan kewajiban dan meninggalkan keharaman, maka itulah jalan untuk masuk ke dalam surga dan kemudian selamat dari neraka. Dia berhak untuk kemudian masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka. Dan juga siapa yang bersifat dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini, maka dialah seorang muslim, mukmin, muttaqi, orang yang bertakwa, seorang yang beruntung, seorang yang kemudian dikatakan menempuh jalan yang lurus. Maka seorang yang kemudian selalu berdoa di dalam sholatnya, ihdinash shiratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, kerjakan apa yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hari ini. Ini yang selalu dia minta dalam sholatnya, dalam setiap rakaat dari sholatnya, shiratal mustaqim. Nah, yaitu apa yang kemudian disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hari ini adalah suatu perkara yang besar, ya, yang kemudian merupakan jalan yang lurus yang kemudian akan mengantarkannya kepada al-jannah dan menyelamatkannya dari neraka. Kemudian kita masuk ke dalam syarah selanjutnya, syarah dari Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Qala rahimahullah an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, "Qultu ya Rasulullah," aku berkata, "wahai Rasulullah, akhbirni 'an amalin yudkhiluni al-jannata wa yubaiduni 'anil nar." Beritahukan kepadaku suatu amalan yang akan memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Qala rahimahullah, "Al-jannah," surga, "هي الدار التي أعدها الله عز وجل لعباده المتقين." Yaitu suatu negeri yang telah Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla siapkan bagi siapa? Bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Allah berfirman, "U'iddat lil muttaqin." Disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Qala fiha ma la 'ainun ra'at. Dalamnya ada perkara-perkara yang tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at. Dan tidak pula terdengar. Tidak pernah pula terdengar oleh telinga. Wala khatara 'ala qalbi bashar. Dan tidak pernah pula terlintas di dalam hati seorang manusia. Inilah al-jannah. Qala wan nar, adapun neraka, hiya ad-daru allati a'addaha Allahu lil kafirin, yaitu suatu negeri yang Allah Subhanahu wa taala, Allah jalla jalaluhu, telah menyiapkannya untuk orang-orang yang kafir. Qala wa fiha min al-'adzab asy-syadid, dan di dalamnya ada azab yang keras. Ma huwa ma'lumun fil kitab wa sunnah, yang telah diketahui melalui Alkitab, melalui dalil-dalil dari Alkitab, yaitu Al-Quran dan juga dari sunnah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sa'ala an hadha al-amri li'annahu ahammu shay'in 'indahu radhiyallahu anhu. Beliau atau Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya tentang hal ini karena itu adalah perkara terpenting yang ya yang di sisi beliau, di sisi Mu'adz bin Jabal. Menurut Mu'adz bin Jabal ini adalah perkara yang paling penting. Maka oleh karena itu Mu'adz bin Jabal ingin mengetahuinya, ingin bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara ini. Qala wa yanbaghi li kulli mu'minin an yakuna hadza ahamma shay'in 'indahu. Dan sudah sepantasnya bagi seorang mukmin bahwasanya perkara ini menjadi perkara yang paling penting bagi dirinya. Yaitu perkara untuk mengetahui jalan-jalan yang membawa kepada al-jannah, amalan yang membawa kepada al-jannah dan menjauhkan dari neraka. Maka kita menjadikan ini perkara yang paling penting dalam diri kita, yaitu mengetahui amalan yang membawa kepada surga dan menjauhkan kita dari neraka. Qala an yadkhul al-jannata wa yuba'ida wa yuba'adu anin nar. An yudkhul al-jannata wa yuba'ada anin nar, yaitu dia dimasukkan ke dalam al-jannah dan dijauhkan dari neraka. Inilah yang hendaknya menjadi tujuan hidup kita. Hendaknya tujuan yang kita inginkan, itu tujuan yang jauh ke depan, bukan tujuan duniawi, tujuan yang hanya terbatas untuk esok hari atau setahun ke depan atau 2 tahun lagi atau 10 tahun ke depan. Namun hendaknya melihat kepada apa yang terjadi setelah kematian, apa yang terjadi nanti pada hari kiamat, apakah dia akan selamat dari neraka dan masuk ke dalam al-jannah ataukah justru sebaliknya. Itu yang kemudian hendaknya menjadi perkara yang paling penting bagi dirinya, dan hendaknya itu yang kemudian dijadikan di hadapan matanya. Dia selalu memikirkannya, setiap hari dia selalu bermuhasabah, berintrospeksi atas dirinya sendiri. Apakah telah melakukan perkara-perkara yang bakal menjadikan dia masuk ke dalam al-jannah dan menjauh dari neraka, ataukah justru sebaliknya, banyak melakukan perkara-perkara dosa yang menjauhkan dia dari surga dan mendekatkannya pada neraka. Ya, maka hendaknya ini yang dijadikan perkara yang paling penting dalam diri, dalam kehidupan seorang hamba, dan dia ingat setiap harinya. Maka jangan seorang hamba itu tertipu dengan dunia yang fana ini. Dunia ini semua akan berakhir, dunia ini semua akan berlalu, kemudian dia akan menuju kepada kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan yang akan kekal selamanya. Itu yang seharusnya dia jadikan perkara paling penting, perkara yang dia pikirkan terus menerus, bagaimana hidup saya kelak. Itu bukan kelak pada saat di dunia ini, tapi kelak nanti pada saat di akhirat, bagaimana hidup saya, apakah kemudian bahagia atau kemudian sengsara. Ini pesan yang terkandung di dalam pertanyaan Muadz bin Jabal ini, seorang sahabat yang faqih, yang mengetahui tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya adalah masuk ke dalam jannah dan kemudian selamat dari neraka. Qala wa hadza huwa ghayatul qaul. Dan inilah yang kemudian dikatakan sebagai puncak daripada keberuntungan. Keberuntungan yang paling besar diqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Wa ma al-hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Surat Ali Imran ayat ke-185. Dan barang siapa yang kemudian diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam al-jannah, ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Ini keberuntungan yang paling besar. Kapan seorang itu tahu dia telah beruntung? Pada hari ketika dia dimasukkan ke dalam al-jannah, pada hari dia kemudian ikut berdesak-desakan di pintu al-jannah, itulah hari ketika dia tahu bahwa dia telah beruntung. Bukan hari ketika dia tahu, oh ternyata usaha saya maju, oh ternyata saya kemudian memiliki harta yang banyak. Itu bukan keberuntungan yang merupakan puncak dari keberuntungan. Puncak daripada keberuntungan yaitu setelah dia berhasil melalui sirat, tahu bahwa dia tidak terjerembab ketika di sirat di atas jahannam. Ya. Ketika melihat orang-orang yang lainnya terjatuh ke dalam neraka jahannam, dia berhasil melaluinya. Kemudian dia minum dari air telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia berdesak-desakan masuk ke dalam al-jannah. Itulah kemudian keberuntungan yang nyata, keberuntungan yang besar. Ya, bukan keberuntungan di dunia ini. Keberuntungan di dunia ini sangat kecil sekali. Ya. Sangat. Gak tahu berapa sangat. Sangat kecil sekali. Ya. Daripada keberuntungan yang dirasakan ketika saat tersebut, ketika dia benar-benar telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka dan akan dimasukkan ke dalam al-jannah. Qala ta'ala wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya kesenangan yang menipu. Ini tipuan, kata Morgana. Ingat, bukan kehidupan yang hakiki, bukan kehidupan yang nyata. Ini semua nanti akan tersingkap. Ternyata dunia ini adalah suatu yang hina. Ternyata dunia ini adalah suatu yang kemudian menjerumuskan seseorang, ya, untuk kemudian menjauh dari as-siratul mustaqim, menjauh dari jalan yang lurus, dan juga menjauh dari surga Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tertipu dengan dunia ini, dan ketahuilah tujuan kita yaitu apa? Diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam al-jannah. Mudah-mudahan kita semua diolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang akan masuk ke dalam al-jannah, menjadi penduduk jannah kekal abadi selamanya tanpa pernah merasakan sedikit pun panasnya api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari api neraka. والله تعالى على المصاب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.